Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد صدرك sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di dalam pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, pertemuan kita di sore hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah catat kehadiran kita sebagai menuntut ilmu. Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita membaca pertanyaan nomor 28. Asy-Syaikh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala berkata, "Ma dalilu al-muwalati lillahi wal mu'adati li ajlihi?" Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis bahwasanya kita ini mencintai, berloyalitas dan berpihak adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita berlepas diri dan memusuhi, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini pertanyaan yang penting dan jawabannya adalah jauh lebih penting daripada pertanyaannya. Lalu apa kata beliau? Al-jawab, maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51 sampai dengan ayat 55. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ." Allah berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara awliya, yaitu sebagai pelindung kalian, teman setia kalian, atau pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, karena sebagian mereka adalah teman setia, adalah pelindung dan pemimpin untuk sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang menjadikan mereka teman setia atau pelindung kalian atau pemimpin kalian, fa innahu minhum, maka sungguh dia adalah termasuk ke dalam golongan mereka. Kemudian beliau langsung sampai di firman Allah ayat yang ke-55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pelindung kalian dan pemimpin kalian adalah Allah, Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tentunya ayat ini, ma'asyiral muslimin, adalah ayat yang jelas maknanya, tidak memerlukan penafsiran, tidak memerlukan takwil atau penjelasan dari maknanya. Walaupun terkadang kita sering bingung ketika kita membaca satu terjemah dengan terjemah yang lain. Di satu terjemah ada yang mengartikan awliya adalah teman setia, tetapi di terjemahan yang lain diartikan misalnya pelindung, dan di terjemahan yang lain diartikan pemimpin. Mana yang lebih ablag, mana yang lebih apa namanya, lebih pas di dalam makna yang dimaksud? Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau kita melihat pengertian teman setia atau pelindung atau pemimpin, tentunya ketiga hal ini memiliki korelasi. Sederhananya seperti ini, ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya kita mengambil pemahaman bahwa kata awliya adalah bermakna sadiqun hamim, yaitu teman yang dekat atau teman yang setia, maka tentunya maknanya adalah kalau menjadikan mereka sebagai teman dekat atau teman setia itu tidak boleh. Padahal kalaupun terjadi kerugian, yang merugi adalah pribadi. Artinya kalau si A menjadikan si B, yaitu orang Yahud atau orang Nasoro, sebagai teman, yang merugi terbatas pada si A. Ya, yang lain tidak akan terkena kerugian kaum muslimin secara umum. Tetapi yang merugi adalah dia. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka famim babil aula, maka tentunya lebih utama kalau seandainya kita menjadikan mereka sebagai pemimpin. Artinya menjadikan sebagai teman yang dampak buruknya terbatas. Dia sifatnya privasi, tidak terkait dengan maslahat orang banyak. Itu sudah diberikan peringatan dan dilarang dengan tegas oleh Allah, sampai-sampai Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka, taruhlah kita artikan teman setia, maka sungguh kalian termasuk golongan mereka. Tentunya menjadikan mereka sebagai pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin, famin babil aula an yunha, lebih utama dan lebih prioritas untuk dilarang daripada sekedar menjadikan mereka teman-teman setia. Oleh karenanya menurut saya tidak ada pertentangan. Baik kita artikan al-awliya bimakna teman-teman setia, atau kita artikan misalnya pelindung, atau kita artikan sebagai pemimpin, maknanya saling terkait satu dengan yang lainnya. Bahkan wallahu a'lam bissawab, kalau kita artikan teman setia, ini lebih kuat dari sisi larangannya. Karena kenapa? Ini yang disebut dengan kias aulawi. Kalau menjadikan teman saja tidak boleh, artinya teman setia ya, itu tidak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang ditaati, yang diikuti, yang mengurus urusan-urusan kita, yang mengatur kemaslahatan kita. Tentunya ini sesuatu yang lebih utama untuk dilarang oleh syariat, lebih utama untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan berarti ma'asyiral muslimin kita menzalimi mereka, tidak ya, tetapi masalah kita mencari teman setia, mencari pelindung, dan mencari orang-orang yang akan mengurus urusan kita, yang akan mengatur segala kehidupan kita, baik terkait dengan misalnya ekonomi, atau terkait dengan pendidikan ya, atau terkait misalnya dengan kepentingan-kepentingan umum, tentunya kita akan lebih pas, akan lebih nyaman ketika orang itu adalah satu akidah dengan kita, yang memiliki akidah yang sama, yang memiliki keyakinan yang sama. Tentunya itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ma'asyiral muslimin, di antara dalil yang menunjukkan kepada kita semua bahwa loyalitas kita, rasa cinta dan keberpihakan kita harus dibangun di atas loyalitas, rasa cinta dan keberpihakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 23 sampai dengan ayat 24. Di mana di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, "La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'. In istahabbul kufra 'alal iman." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian sebagai aulia, sebagai teman yang dekat dengan kalian, atau sebagai orang yang kalian jadikan pelindung kalian, atau sebagai pemimpin yang kalian ikuti dan kalian taati. Inistahabbu al-kufra 'alal iman, apabila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Artinya ada ikatan yang lebih kuat dibandingkan ikatan nasab, dibandingkan ikatan orang tua, dibandingkan ikatan keluarga. Ikatan itu adalah ikatan iman. Al-hubbu fillah, Rasulullah berkata, "Awthaqul ural iman al-hubbu fillah wal-bugdu fillah." Sesungguhnya ikatan yang paling kuat adalah ikatan mencinta karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang hari ini pudar, bahkan mungkin mulai hilang dari tengah-tengah kaum muslimin. Padahal ini adalah bagian dasar dari akidah, yang biasa disebut oleh para ulama dengan istilah al-wala wal-bara. Loyalitas, ya, keberpihakan adalah untuk Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Al-bara, segala bentuk berlepas diri, permusuhan adalah diberikan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan ini harus terus kita bangun, ma'asyiral muslimin. Karena Ibnu Abbas dalam satu riwayat mengatakan, kejayaan, pertolongan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak datang kecuali ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membenci dan berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita bicara tentang membenci, berlepas diri, ini bukan berarti kita menzalimi, tidak sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Mumtahanah, "La yanhaakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu, berbuat adillah kalian kepada manusia, siapapun mereka. Huwa aqrabu lit-taqwa, karena keadilan itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Tetapi dari sisi akidah harus jelas, ya, dari sisi akidah harus jelas bahwa loyalitas kita adalah untuk Allah secara mutlak, untuk Rasulullah alaihi salatu wasalam secara mutlak kita berikan, dan kepada orang yang beriman secara umum, walaupun mungkin secara pribadi ada yang namanya wala nisbi dan bara nisbi. Artinya wala nisbi, secara umum kita berloyalitas kepadanya karena dia Islam misalnya, karena dia beriman, walaupun kita berlepas diri dari kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Ini disebut dengan loyalitas yang relatif, yaitu kita berloyalitas sebatas keimanan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berlepas diri sebatas kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Nah, ini penting sekali, ya. Walaupun banyak yang menganggap ini pembahasan yang apa namanya diundur saja, pembahasan yang apa sebaiknya hati-hati disampaikan. Ya, sebab tidak ada yang dirahasiakan dalam agama kita. Semuanya jelas, ya. Islam mengharamkan kezaliman untuk siapapun, ya. Wattaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah oleh kalian kezaliman umum kepada siapapun, tidak boleh. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya, dalam riwayat wattaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah kalian dengan doa orang yang terzalimi. Dalam riwayat, bahkan kalaupun dia seorang yang tidak beriman, kalau seandainya dia terzalimi, kemudian dia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dirinya dengan Allah penghalang sama sekali. Jelas, ma'asyiral muslimin, ini yang dimaksud dengan al-muwalah. Apa itu muwalah? Loyalitas, kesetiaan, keberpihakan adalah untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk orang-orang yang beriman. Dan kita berlepas diri dari segala macam kekafiran. Kita berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang beliau bawakan di dalam kitab ini, kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, terkait dengan permasalahan loyalitas, adalah firman Allah surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Di ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan, ya Rasulullah, qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka akan mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul, walaupun orang itu adalah ayah mereka sendiri, walaupun orang itu adalah anak mereka sendiri, walaupun orang itu adalah keluarga mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah dimasukkan keimanan oleh Allah ke dalam hatinya. Jadi di antara buah dari keimanan adalah tumbuhnya loyalitas, tumbuhnya keberpihakan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesetiaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang yang benar imannya selalu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas, sebagai ukuran dalam semua permasalahan. Barangkali dalam masalah ekonomi, mereka jadikan Allah dan Rasulnya sebagai ukuran. Bahkan dalam masalah berpolitik misalnya, ya, yang mereka jadikan ukuran adalah Allah dan Rasulnya. Sejauh mana mereka bisa mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Sejauh mana pilihan mereka itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kami, kata para sahabat, doa istikharah. Doa istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat di dalam Al-Quran. Semuanya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan misalnya dalam mencari pasangan sekalipun, Rasulullah berkata, tunkahul mar'atu, ya, li arba'. Wanita itu dinikahi karena empat hal, ya, dikarenakan limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha. Kadang dikarenakan hartanya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan nasabnya, keturunannya, dan terkadang dikarenakan agamanya. Fazfar bizatid din. Maka pilihlah oleh kalian yang baik agamanya. Taribat yadak. Kalau tidak, kalian celaka. Begitupun sebaliknya bagi perempuan misalnya, semuanya ukurannya agama. Karena memang dasarnya adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Misalnya bagi seorang wanita, Rasulullah berpesan, "Idza atakum man tardawnahu man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau kalian didatangi oleh seorang laki-laki yang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, ya, nikahkanlah anak-anak kalian. Wa illa takun fitnatan. Kalau kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah, wa fasad, akan terjadi kerusakan. Artinya apa? Seorang muslim, ma'asyiral muslimin, di dalam semua tindak tanduknya, di dalam setiap pilihan, keinginannya, perbuatannya, selalu mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Apabila sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, mereka segera sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tetapi kalau seandainya ternyata apa yang ada di hadapan mereka adalah bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, bahkan walaupun seandainya keuntungannya menggiurkan, seandainya hasilnya sangat besar, akan mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat, kalau itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka akan segera meninggalkannya. Ini adalah aplikasi dari al-wala wal bara dalam bentuk yang paling sederhana. Tentunya ada bentuk yang lebih besar, ya, yang terkait dengan permasalahan-permasalahan umat, terkait dengan kemaslahatan orang banyak, yang tentunya ini sudah sering kita dengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala adalah firman Allah surat Al-Mumtahanah dari ayat 1-13. Jadi kalau kita ingin baca, silahkan baca di Al-Quran, banyak sekali. Di sini beliau tidak membawakan semuanya, termasuk Al-Mumtahanah, beliau hanya bawakan satu ayat saja, yaitu firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian menjadikan musuhku, ya, dan musuh kalian sebagai teman setia dan sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Dan tentunya begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang permasalahan ini. Tapi mudah-mudahan apa yang kita baca beberapa ayat ini bisa mewakili ayat-ayat yang banyak yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pertanyaan ke-29. Di poin ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah?" Mana dalilnya bahwasanya kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Mana dalilnya? Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 164, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia atas orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka. Para ulama ada yang mengatakan dari kalangan mereka artinya bangsa Arab, tetapi sebagian menafsirkan dari kalangan mereka artinya dari jenis mereka, yaitu manusia. Dan tentunya kedua-duanya adalah benar. Rasulullah adalah orang Arab dan beliau adalah dari jenis manusia. Dan kita tidak boleh tentunya kita protes, kenapa harus bangsa Arab, ya? Karena Allah yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Tetapi kita yakin bahwa Allah memiliki ilmu dan hikmah, yang memiliki ilmu yang sempurna dan hikmah yang maha bijaksana. Ya, oleh karenanya kita tidak boleh terbawa-bawa arus anti Arab, ya. Dia anti dengan Arab karena dikatakan itu bukan budaya Indonesia. Tetapi dia tidak anti dengan misalnya dengan dengan budaya-budaya dari negeri yang lain, baik itu negeri Eropa atau negeri misalnya dengan Korea atau dengan Jepang, dia tidak anti. Dia tidak akan mempermasalahkan ada orang pakai jas, dia tidak akan mempermasalahkan ada orang bergaya seperti orang-orang Korea atau orang Jepang atau orang manapun ya. Tetapi sebagian orang-orang yang sedihnya lagi itu orang Islam juga, mereka mempermasalahkan kalau ada orang yang misalnya memakai gamis berwarna putih, dikatakan ini orang Indonesia yang ke Arab-Araban begitu ya. Nah, ini pakai daster dan lain sebagainya, dikatakan onta Arab atau ini hati-hati sekali, karena masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala memilih ya. Allah Subhanahu Wa Taala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memilih. Termasuk kata Imam Syafi'i, beliau katakan ta'allamul arabiyah fa innaha min dinikum, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian, karena Al-Quran berbahasa Arab dan sunnah Rasulullah adalah menggunakan bahasa Arab. Oleh karena seorang muslim tidak pantas dia tidak suka dengan sesuatu yang berbau Arab ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, orang-orang yang tidak suka dengan sesuatu yang berbau Arab itu bukan tidak suka dengan kearabannya. Kenapa? Karena buktinya mereka suka kok dengan budaya-budaya yang lain. Mereka tidak ada masalah dengan jas, mereka tidak ada masalah dengan model rambut Eropa, model rambut Asia Timur atau apalah namanya, mereka tidak ada masalah. Ya, bahkan dengan Arab pun mereka tidak ada masalah. Ya. Atau misalnya dengan janggut, mereka tidak ada masalah dengan janggut. Banyak orang yang berjanggut tidak mereka permasalahkan. Ada penyanyi yang berjanggut misalnya. Atau ada pendeta Yahudi pun berjanggut, pendeta Nasrani di Kibti itu optik yang di Mesir pun berjanggut atau berkerudung, tidak ada yang mempermasalahkan. Tetapi ketika yang melakukannya umat Islam, barulah misalnya dipermasalahkan. Oleh karenanya di ayat ini Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan, memberikan karunia atas orang-orang mukmin tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, min anfusihim, dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, yaitu membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah kata para ulama adalah As-Sunnah. Dalam riwayat dikatakan, inni utitul Quran wa mislahu ma'ah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu kata para ulama adalah As-Sunnah. Jelas ma'asirul muslimin. Begitupun misalnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia seorang rasul dari jenis kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh sangat berat baginya melihat penderitaan kalian. Beliau merasa berat melihat umatnya menyimpang, melihat umatnya bermaksiat, melihat umatnya jatuh kepada kesyirikan. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat baginya melihat penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau adalah orang yang haris, orang yang sungguh sangat bersemangat mengajarkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau yaitu Nabi Muhammad terhadap orang-orang mukmin adalah penyantun lagi penyayang. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam begitu luar biasa ma'asyiral muslimin. Beliau berat melihat kondisi umatnya. Beliau tidak rela umatnya terjatuh ke dalam kubangan kesyirikan. Beliau tidak rela melihat umatnya terjatuh ke dalam lembah-lembah kemaksiatan. Beliau tidak rela umatnya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari umatnya. Sebagaimana apa yang beliau dapatkan 13 tahun di Mekah. apa yang beliau dapatkan ketika beliau berdakwah di ke Taif sana. Tidak ada satupun yang menyambut beliau, dilempari, diteriaki sebagai orang gila, sampai terluka mata kaki beliau. Ketika beliau pulang ke Mekah, di perjalanan datanglah malaikat gunung, ya, yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah mengizinkan seandainya gunung ditimpakan kepada penduduk Taif. Tetapi apa kata Rasulullah? Jangan lakukan itu. Aku berharap mudah-mudahan kelak dari tulang sulbi mereka akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mendapatkan intimidasi, dilempar, dicaci dan lain sebagainya. Begitupun Rasulullah lembut kepada siapapun, bahkan kepada seseorang yang benar-benar salah sekalipun. Ada seorang Arab Baduy, ya, kisah ini tentunya masyhur, kita dengar. Ada orang Arab Baduy bala fi qa'ifatin minal masjid, di salah satu bagian dari masjid. Fazajarahun nas, maka manusia bangkit untuk melarangnya. Maka Nabi berkata, da'hu, biarkan dia menyelesaikan buang hajatnya. Maka setelah dia selesai buang hajat, maka didatangi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu beliau meminta seember air, lalu sambil berkata, ya fulan, inna hadha masjid, sesungguhnya tempat ini adalah masjid, tempat di mana kita beribadah, berzikir, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasluh li hadhil asya, tidak pantas digunakan untuk selainnya. Sedangkan para sahabat sudah marah di belakang melihat perbuatan orang Arab Baduy ini. Maka melihat kondisi yang kontras antara ketenangan dan kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi para sahabat yang sudah tidak sabar di belakang, maka orang Arab Baduy ini berkata, Allahumma arhamni wa Muhammad, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, jangan engkau sempitkan yang luas. Artinya rahmat Allah luas. Kenapa harus aku dan engkau yang dapat rahmat? Karena dia terkesan, dia tersanjung, dia jatuh cinta melihat akhlak baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam kisah yang lain, ya, kisahnya tentunya masyhur, terkenal, sering kita dengar, ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, izinkanlah aku berzina. Berzina? Berzina, ya fulan? Iya, berzina, ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, ya fulan, kamu ridho seandainya ada seseorang yang menzinahi ibumu? Tidak, ya Rasulullah, aku tidak ridho ibuku dizinahi. Maka baginda berkata, ya begitupun orang lain, dia tidak ridho ibunya dizinahi. Kamu ridho tidak seandainya putrimu dizinahi? Maka laki-laki ini berkata, tidak, ya Rasulullah, aku tidak ridho bagaimana putriku dizinahi. Saudara perempuanmu dizinahi, kamu ridho tidak? Tidak, ya Rasulullah, aku tidak ridho. Ya sama, manusia pun punya ibu, punya anak, punya saudari, punya bibi, mereka tidak ridho. Terbuka hati sahabat ini, lalu dipegang oleh Rasulullah SAW dan beliau doakan kebaikan. Begitulah Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, wahai manusia, seorang rasul dari kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya melihat penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat hirs, sangat semangat mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat santun, sangat lembut, sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka di antara alamat baiknya keimanan, kita ini bersikap lembut dan santun kepada orang-orang yang beriman. Adapun sifat-sifat orang munafik, mereka itu keras terhadap orang-orang mukmin dan bersikap lembut kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang ulama dari Timur Tengah, ya, Syekh Abdul Aziz Ibni Marzuq At-Turaifi, beliau ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana cara membedakan orang munafik di akhir zaman. Maka beliau katakan, gampang. Kalau engkau mendapatkan orang yang sibuk ya ketika melihat orang Islam salah, tetapi diam saja ketika melihat orang kafir melakukan kesalahan, maka dia munafik. Artinya kalau ada orang Islam salah sedikit, wah langsung rame. Tetapi dia tidak pernah menggunakan lisannya, tidak pernah menggunakan tenaga, argumentasi, kecerdasannya, argumentasinya untuk membantah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang setia mengikutinya. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka itu asyidda'. Mereka itu keras. Ya, tegas terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum. Tetapi sebaliknya mereka ruhama, saling menyayangi. Ya, di antara mereka tarahum ruk'an sujjada. Ya, dan kau melihat mereka selalu ruku dan sujud, ya, dan mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ayat ini adalah dalil yang beliau bawakan bahwasanya kita wajib meyakini bahwa baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita memasuki ma'asyiral muslimin, poin yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-30. Di pertanyaan ini beliau berkata, ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Kalau memang kita wajib mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa artinya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Coba kita lihat. Huwa tasdiqul jazimu. Huwa tasdiqul jazim min samimil qalbi. Yang dimaksud dengan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah adalah pembenaran yang kuat, pembenaran yang pasti, min samimil qalb, dari dalam hati, yang diikuti dengan ucapan di lisan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ila kafatin nas insuhum wa jinnuhum, baik itu manusia ataupun jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira, sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, dan beliau adalah penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah cahaya yang terang. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau berkata, fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bih min amba'i ma qad sabaq wa akhbari ma sayati. Maka kalau kita benar-benar bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita wajib membenarkan semua yang beliau kabarkan, baik tentang apa-apa yang telah dan apa-apa yang akan terjadi. Wa fi ma ahalla min halalin wa harrama min haramin, dan kita wajib mentaati beliau dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh beliau dan perkara-perkara yang diharamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau berkata, wal imtithalu wal inqiyadu lima umira bih, lima amara bih, dan kita taat melaksanakan semua yang diperintahkan oleh beliau. Wal kafwan tihau amma naha'an, dan kita menahan diri kita dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah. Wattiba'u syari'atihi, dan kita wajib mengikuti syariatnya. Waltizamu sunnatihi, dan kita wajib komitmen dengan sunnahnya. Fisirri wal jahar, baik ketika kita sendiri, baik ketika sendiri ataupun saat kita di hadapan manusia. Ma'ar ridha bima qadahu wa taslimulah, diiringi dengan keridoan dan juga penyerahan diri atas semua yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ta'atahu hiya ta'atullah, dan meyakini bahwa taatnya kita kepada beliau adalah taatnya kita kepada Allah. Wa ma'siyatuhu hiya ma'siyatullah, dan meyakini bahwa maksiatnya kita kepada beliau adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muballighun 'anillah wa risalatah, karena Rasulullah adalah orang muballigh yang diperintahkan menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah. Walam yatawaffahu Allah hatta akmala bihi ad-din, dan kita harus yakin tidaklah Allah mewafatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali saat agama ini telah sempurna. Jadi tidaklah Nabi Muhammad wafat kecuali dalam kondisi agama ini telah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa ballagha al balaghal mubin, dan tidaklah beliau wafat kecuali kita memiliki keyakinan bahwa beliau telah menyampaikan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Wa taraka ummatahu ala mahajjatil baydha, dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang jelas, jalan yang putih bersih. Lailuha kana hariha, yang mana malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'dahu illa halikun, tidak ada yang menyelisihinya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang celaka. Dan terkait dengan hal ini tentunya masih banyak dalil-dalil yang lain, tetapi paling minimal ma'asirul muslimin, ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, paling minimal kita meyakini bahwa beliau adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Dan kita meyakini bahwa beliau adalah nabi terakhir, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini atas kebenaran semua yang beliau beritakan. Tasdiquhu fi ma akhbar, kita benarkan semua yang beliau beritakan. Wa ta'atuhu fi ma amar, dan kita mentaati apapun yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.